السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده الذي اصطفى، وعلى آله وأصحابه الحنفاء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم العهد والوفاء. أحمده سبحانه وتعالى في الأولى والآخرة، وأشكره على العاجلة والآخرة، ثم أصلي وأسلم على النبي الكريم حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، إخواني وأخواتي في الله، معاشر المسلمين والمسلمات من الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات أو المستمعين والمستمعات، رحمني الله وإياكم. الحمد لله، segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa kita haturkan, khususnya di subuh yang bercahaya ini. Allah kembali menerangi hati kita, memberikan taufik, kekuatan dan kesehatan serta kesempatan untuk bersama-sama duduk setelah menunaikan kewajiban, bahkan kebutuhan pokok kita, yaitu salah satu dari rukun Islam kita, yaitu salat subuh berjamaah. Semoga Allah SWT berkenan menerima dan mengabulkan segala permintaan dan doa. Kita bersyukur setelah itu kita bisa bersama-sama duduk menyimak sesuatu yang disuruh dan diperintahkan Allah, yaitu majlis at-tazkirah, majlis at-tausiyah, majlis mudarasah, tergantung apa namanya lah. So, sebut tazkirah nanti ingat pula jemaah tabligh, ingat tausiyah nanti lain pula, sebutlah semuanya. Ini istilah milik umat Islam semuanya, ya Pak ya. Tazkirah sama juga dulu doa iftitah, sebut Allahumma ba'id Muhammadiyah ni katanya, Allahu Akbar kabiran ni NU katanya. Rupanya semua itu milik umat Islam. Dia tak mesti Muhammadiyah, tak mesti terpaku pada Allahumma ba'id saja. Masih ada doa iftitah yang lain. NU juga tak terpaut pada Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi kathiran. Nah, kalau ada yang baca subhanakallah wa bihamdika tabarakasmu ani salafi wahabi katanya dan sebagainya, bukan, ini doa Nabi, bukan doa wahabi. Sekali lagi saya tegaskan, ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga istilah-istilah, ya, jangan gara-gara dipakai oleh orang lain kita akhirnya tidak mau pakai istilah yang aslinya adalah milik kita. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, semoga majlis ini seperti yang dijanjikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidak ada satu kaum yang berkumpul di rumah Allah, tentu saja kaum ini orang-orang beriman, orang-orang Islam, yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, yatadarrasuna fima bainahum wa yatadarrasuna fima bainahum, dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka sakinah, ketenangan dan kesejukan. Tidak asyik sejuk. Wa ghasyadhum rahmah, mereka diliputi oleh rahmat. Wa haffat bihimul malaika, mereka dikelilingi malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan disebut-sebut Allah di tengah-tengah masyarakat yang ada di sisinya, yaitu masyarakat malaikat. Semoga kita termasuk yang sering disebut, karena kalau sering disebut berarti kita dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, selawat dan salam kita sudah selalu hendaknya mengiringi majlis-majlis kita, khususnya hari Jumat ini yang Nabi memang hasung kita untuk banyak berselawat kepadanya, karena selawat kita disampaikan kepada beliau dan diperlihatkan. Ini selawat dari Pak Azul Anas, ini selawat dari Pak Rian, ini selawat dari Ustaz Haikal, ini selawat, tidak sebut nama-nama satu habis ya, dan seterusnya disampaikan ke Nabi alaihissalatu wassalam. Maka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sebaik-baik doa kita untuk Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ma'asyar muslimin dan muslimat, seperti kemarin yang membatasi kita waktu, ya kaji tak ada selesainya. Begitulah dulu orang menuntut ilmu. Kalau sekarang tak, sekarang ya dibatasi dengan waktu, hanya 16 SKS, hanya 16 SKS. Kalau rundal sampai selesai, kita pakai SKS. Makanya ilmu orang sekarang singkat, ya sistem kebut semalam. Ya kalau ilmu orang dulu enggak, karena tidak pakai SKS. Jadi waktu kita akan berkelanjutan insya Allah ta'ala. Di mana tuan-tuan sudah kecapean nampaknya, atau sudah mulai bibit-bibit bosan ya tumbuh, insya Allah kita selesaikan dulu. Sabar aja, insya Allah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Insya Allah jam belakang akur kan? Tidak. Jam di belakang sana akur. Alhamdulillah. Tinggal lagi, saya lupa atau tidak lupa memperhatikannya. Ma'asyar muslimin, kemarin Syekh Ahmad Syakir rahimahullah masih membentangkan cerita tentang Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih, bahwa beliau ketika di Mekah, ketika beliau di Mekah disebut dengan Nasiru Al-Hadis atau Nasiru As-Sunnah, karena pada masa itu orang-orang Mekah, orang Hijaz, karena mereka terbiasa ilmu yang natural, ilmu yang asli, tidak bercampur dengan wawasan dunia luar. Dan itu yang di Nabi, yang Nabi SAW ajarkan, diberikan Al-Quran, disampaikan As-Sunnah, mereka lalu melaksanakan perintah sesuai dengan kuasa dan meninggalkan larangan dengan sepenuh hati dan asah. Tetapi setelah masuknya orang-orang Islam dari luar, seperti khususnya Irak, yang pada masa itu sampai-sampai Imam Malik mengatakan hadis orang Irak tidak diterima. Masya Allah. Ini kalau ada sekarang ulama juga bilang, kalau ada datang dari misalnya dari sana katanya, tidak terima ilmunya, dulu sudah ada juga sebenarnya. Maksudnya bukan tidak diterima secara mutlak, tapi maksudnya adalah karena kalau Makkah dan Madinah ilmunya waktu itu murni dari Al-Quran dan hadis Nabi, kalau dari Irak sudah banyak bercampur dengan pemikiran-pemikiran yang dari luar Islam, sehingga yang bukan hadis kadang tercampur dengan hadis, karena hadis di masa itu di Irak khususnya di Kufah masih lemah dibanding dengan di Hijaz, Makkah dan Madinah. Maka Imam Malik mengatakan hadis orang Irak tidak diterima. Maksudnya bukan tidak diterima secara mutlak, karena dia juga punya guru hadis atau muridnya, gurunya yaitu Sufyan Ats-Tsauri juga dari Irak. Sufyan Ats-Tsauri dari Irak, dan beliau mengambil hadisnya. Artinya harus diseleksi lebih ketat. Karena apa? Karena tercampur baurnya ilmu tersebut. Nah, berkata Imam Ahmad Muhammad Syakir rahimahullah ta'ala, naam, wa kana ketika Imam Syafi'i nabagha fil Hijaz, beliau nampak nubughnya, kecerdasannya, tafawuknya, kecemerlangannya bil Hijaz, di tanah Hijaz. Tanah Hijaz seperti disebutkan oleh para ulama al-Buldan seperti Yaqut al-Hamawi dalam Mu'jam al-Buldan, dan ini masyhur bahwa antara Makkah dan Madinah disebut dengan wilayah Hijaz, dan pusatnya tentu saja Makkah dan Madinah serta kota-kota yang sama dengannya atau kota-kota yang mengelilinginya seperti Al-Taif, Yambu, dan seterusnya. Ini masuk wilayah yang disebut dengan wilayah Hijaz. Dan waktu itu di masa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah masih menjadi pusat ilmu yang terkenal dengan Madrasah Makkah dan Madrasah Al-Madinah. Nabaga bil Hijaz wa kana ila ulama'i marji'ur riwayati was sunnah. Pada masa itu ulama-ulama Hijaz menjadi referensi, menjadi marji'. Sebagian orang bilang marji', marji' yaitu tempat kembali, merujuk dalam bidang riwayat dan sunnah, dalam bidang riwayat dan sunnah. Sebabnya seperti yang kita sebutkan tadi, mereka adalah ahlul riwayati was sunnah. Itulah sebabnya mungkin, bukan mungkin, memang itulah sebabnya kenapa Imam Malik menganggap amalu ahli al-Madinati hujjah. Amalu ahli al-Madinati hujjah. Perbuatan pengamalan penduduk Madinah dianggap sebagai dalil. Artinya kalau tidak ada hadisnya tapi diamalkan secara turun-temurun oleh ahli Madinah sejak zaman Nabi, tidak ada khilaf di dalamnya, tidak ada khilaf di dalamnya, maka Imam Malik menjadikannya sebagai hujjah. Kenapa? Karena marji', karena ahli Madinah, ahli Makkah wal Madinah merupakan marji' sampai zaman itu. Sejak zaman itu, sekarang dah campur-campur banyak kan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tidak bisa kita katakan asal perkataan ahli Madinah hujjah hari ini kecuali yang didukung dengan dalil syar'i. Tapi di masa Imam Malik, kalau sudah diamalkan ahli Madinah secara ijma', maka apa kata beliau, ini lebih kuat, tidak perlu dijalikan dalilnya kecuali ada khilafnya. Tadi ada khilafnya. Ma'asyal muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Oleh sebab itu terjadi juga sering pemalsuan riwayat bahwa ini adalah amalan ahli Madinah, dipalsukan orang juga. Nah, ma'asyal muslimin. Wa kanu asatin al-ilmi fi fiqh al-Quran. Mereka adalah asatin al-ilm fi fiqh al-Quran. Mereka ibarat istuana. Istuana itu adalah penyimpan. Makanya apa namanya yang tempat penyimpan datanya apa namanya? Dulu namanya CD ya. CD, DVD. Ini dalam bahasa Arab disebut ustuana. Ustuana karena menyimpan. Dan biasanya simpanannya lama. Ya, lama enggak? Beda dengan disimpan di komputer, rentan kena virus. Kalau orang bikin master, misalnya master data, di mana dibuat? Yang kurang terjangkau oleh virus. Maka ini disebut dengan ustuana. Mereka adalah orang-orang yang menghafal ilmu. Artinya gudangnya ilmu. Gudang ilmu. Ilmu apa? Fi fiqh al-Quran. Dalam memahami Al-Quran. Walam yakunil kathiru minhum ahla lasanin wa jadal. Banyak mereka atau pada umumnya mereka bukanlah ahli bersilat lidah. Karena kalau ahli bersilat lidah biasanya suka cari alasan. Awak nak makan kan, tapi panjang cerita, hari ini tak jadi makan. Iyalah, tengok acara-acara boleh tu yang orang-orang setu, orang-orang dulu, orang kaum tu kan, orang setu. Ya biasa. Orang kaum muda tak tahu juga, orang zaman dahulu, deh, generasi milenial. Jadi tak faham lagi istilah. Orang-orang dulu kalau mau makan itu berbadu pantun dulu, sampai-sampai makan siangnya menjelang asar, kadang lewat asar. Kenapa? Pandai silat lidah. Tua, ya, ya kan? Kau pun tambah, kau tumbuh di nasi. Dia minta dimakan ni kan, kok topik dia ayu minta diminum. itu belum pintu di sampingnya. Sahabatnya kami kosong, lima dua buat dua lima tiga. Dia abah kau macam cang tak sekali putri. Itulah kan. Akhirnya sampai berjawab. Akhirnya orang sudah menekan perut semuanya. Oleh sebab itu kalau saya usulkan besok kalau ada masih ada sepenuhnya bantuan tentu setelah makan ya, bundiang setelah makan atuk-atuk cuma apa. Padahal pepatah mereka juga cakap kan bahwa berunding selepas makan. Tapi tidak ini berunding dulu menjelang makan sehingga lapar. Nah, baiklah kaum muslimin khusyuk. Ini akibat beradu bersilat lidah. Apa yang terjadi hari ini di pertontonan negeri kita karena adu silat lidah itu masalahnya bersilat lidah sehingga kebenaran jadi kebatilan jadi kebenaran, keyakinan jadi keraguan jadi keyakinan karena akibat al-lasan bersilat lidah. Padahal Nabi alaihissalam melarang keras kita, bahkan menjamin ana dhaminun bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-mira' walau kana muhiqqah. Saya menjamin istana di tengah surga bagi siapa yang meninggalkan debat dalam agama sekalipun dalam posisi benar. Ma'asyur muslimin dan muslimat, maksudnya bukan mengharapkan debat, tidak. Artinya kalau tak perlu berdebat jangan berdebat, tapi kalau memang di waktu diperlukan untuk menunjukkan kebenaran seperti yang lakukan Imam Syafi'i. Sebab kalau beliau tak turun tangan, maka kita jadi bulan-bulanan. Maka di saat itu dibolehkan untuk membela kebenaran. Seperti dilakukan oleh Imam Ahmad terhadap Ahmad bin Abi Du'ad yang menempel penguasa pada waktu itu. Sejak zaman Al-Ma'mun sampai Al-Wathid Billah. Empat khalifah terfitnah olehnya sampai Mu'tasim. Yang memang dalam sejarah kita banggakan. Tetapi dalam masalah ini harus menjadi catatan bahwa beliau sampai-sampai akibat Ahmad bin Abi Du'ad Al-Mu'tazili yang dengan silat lidahnya, dengan bahasa meyakinkannya, bisa meyakinkan khalifah merubah akidahnya, yaitu mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Akhirnya Imam Ahmad sampai dipenjara dan banyak di antara ulama yang sampai menemui ajalnya akibat dipaksa. Akibat dipaksa untuk merubah keyakinan dengan silat lidah. Walam yakunil kathiru minhum ahla lasanin wa jadal. Mereka bukanlah ahli silat lidah dan berdebat. Ini pada umumnya orang Mekah dan Madinah. Dan sampai hari ini alhamdulillah akibat mereka tak suka bersilat lidah atau manfaat dari mereka tidak suka bersilat lidah dan tidak suka bermujadalah, biasa mereka dapat perintah senang melaksanakannya sesuai dengan kemampuannya, dan bila dapat larangan mereka terbiasa untuk meninggalkannya tanpa banyak alasan dan modus serta cerita. Itulah kebiasaan yang tumbuh sejak dulu dan inilah yang diajarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Berbeda dengan yang di luar, mereka setiap datang dalil dibahas, didalami, diteliti, kemudian akhirnya dikuliti sehingga tidak jadi dilaksanakan dengan berbagai modus dan alasan. Demikian juga dengan larangan. Bila datang larangan, mereka berusaha untuk menjadikannya larangan yang ringan sehingga bisa untuk dilaksanakan atau dilanggar. Nasallallahu assalamatu wal afiyah. Wa kadu ya'jisuna an munadharati ahli ar-ra'i. Mereka hampir-hampir tak mampu berhadapan berdebat dengan ahli ar-ra'i. Dengan para ahli ra'i. Ahli ra'i itu adalah orang yang dikenal dengan keahliannya dalam berlogika. Dan istimewanya ahli ra'i ini mungkin secara substansial lebih banyak produk hukumnya dibanding dengan ahlu an-nas. Karena ahli ra'i mendalam kajiannya, tajam analisanya memang. Bukanlah secara umum ra'yu itu mazmum. Yang mazmum adalah fi mu'aradatid dalil, atau seandainya hasil muqtadanya adalah meninggalkan perintah atau melanggar larangan. Tapi kalau ar-ra'yu al-mahmud, yaitu bisa mengistimbat hukum yang barangkali belum terbayangkan oleh orang lain, mereka sudah memberikan solusi hukum. Misalnya Imam Abu Hanifah rahmatullah yang dikenal dengan mazhab ahli ra'i, tapi ra'yun mahmud. Beliau ini sudah memberikan solusi. Sejak belum ada pesawat, beliau sudah menurunkan hukum tentang salat di pesawat. Ya, tidak nunggu dulu lajnah da'imah dulu berfatwa. Ya, beliau sudah mengeluarkan andainya seseorang salat di awang-awang. Zaman itu ada? Nah, ada. Masa tidak ada? Nabi waktu Isra Miraj. Ya, di awang-awang dia. Seandainya ada yang salat di awang-awang. Maksud awang-awang itu apa? Di langit-langit. Hah? Antara langit dan bumi. Andainya ada orang yang sholat di awang-awang, kapan terjadinya? Hah? Zaman Nabi itu. Nabi sendiri yang lain kan tak? Andainya orang sholat di awang, kapan terjadinya? Setelah ada angkutan tol udara. Jalan ya, tol udara. Ada tol udara? Ya, tol itu sejak dari awal pesawat pakai tol orang di udara, tidak ada apanya, tidak ada hambatan. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat, bila satu apa setelah ada pesawat, ini Imam Abu Hanifah yang wafat tahun berapa wafat Imam Abu Hanifah? Pada lupa semua ya, 150. Jadi ya, beliau sudah mengatakan andainya seseorang solat di awang, bagaimana hukumnya? Ini ketajaman analisanya. Jadi tidak secara mutlak. Tapi yang mazmum itu adalah yang membuat akidahnya. Ini akan dijelaskan insyaallah. Ketika sejak zaman Nabi, orang-orang Islam berkeyakinan bahwa seluruh hadis Nabi alaihi salatu wasallam bila sahih mesti diamalkan. Mesti diyakini beritanya tanpa membedakan antara ini hadis mutawatir, ini hadis ahad. Lalu ahli kalam atau ahli logika, ahli jadal mengatakan dah, akidah itu keyakinan. Hadis ahad lonjolilin, nanti harus ikut sampai selesai. Kalau tidak jelas, hadis ahad yaitu yang tidak mutawatir, perawinya tidak banyak, 2, 3, 4 atau bahkan 1. Dan menurut ahli jadal, ahli kalam, bahwa hadis ahad itu sifatnya zanni. Sifatnya zanni. Dan hadis zanni tidak mungkin dipakai dalam menetapkan sesuatu yang qat'i, sesuatu yang yakin. Maka kita katakan Imam Asy-Syafi'i menegakkan hujjah. Dengan hujjah dan ilmu yang dia miliki, akhirnya bisa mengalahkan hujjah al-kalam tersebut, bahwa sesungguhnya seluruh hadis Nabi alaihissalatu wassalam, baik mutawatir, baik bahkan gharib, asal sahih dari Nabi alaihissalatu wassalam, maka dia dipakai hujjah walaupun dalam menetapkan akidah. Kenapa? Karena sejak zaman Nabi alaihissalatu wassalam kita sudah biasa menerima hadis-hadis walaupun tidak mutawatir, dan itu dalam bidang akidah. Nak lebih jelas? InsyaAllah saya masuk pada pembahasan hadisul ahad. Kalau seperti ini kita belajar, mungkin 3,5 tahun lagi belum sampai pembahasannya. Ya, tapi doakan aja lah. InsyaAllah mudah-mudahan kita sampai ke situ. Tergantung tuntuan, kalau cepat ngangguknya, InsyaAllah cepat selesai. Kalau cepat ngangguk, cepat selesai. Nah, dan saya tidak terlalu bernafsu untuk berluas-luas pembahasannya. Ini masalahnya itu. Tuan-tuan lambat ngangkunya. Saya sering keluar tema. Dalam cerita ada cerita. Saya sadari itu. Tapi itulah senyas yang biasa saya bangun. Saya lama berteman dengan keluar lagi ya. Lama berteman dengan orang Maroko, sekamar dengan saya 3,5 tahun. Dan orang Maroko memang suka bicara panjang-panjang. Memang Ahlul Andalus dulu kalau menulis suka panjang-panjang sih ya. Makanya karena mereka tinggal di negeri yang indah, kalau syairnya selalu bercerita tentang keindahan alam. Sampai ada dua penyair, satu dari Baghdad, satu dari Andalus. Orang Baghdad mengatakan syair itu seperti burung. Kepalanya di Baghdad, di timur, ekornya di Andalus atau di barat. Yang di Andalus tak mau kalah. Memang biasanya dicari orang kan kepalanya kan yang indah. Memang cuman burungnya adalah burung taus. Apa burung taus? Yang ekornya indah, apa namanya? cendrawasih. Jadi memang cahaya itu seperti burung, cuman burungnya burung cendrawasih, burung gagak. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah, hanya kalah lagi yang timur ini. Jadi kalau berbujadalah memang mereka terbiasa. Baiklah, kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Wakadu ya'jizuna an munadhati ala ra'i. Orang-orang Makkah dan Madinah, Hijaz, pada umumnya tidak sanggup berhadapan dengan orang yang ahli dalam bermujadalah atau berdebat. Naam. Faja'a hadzal syab yunadhir wa yunafih. Lalu datanglah sang pemuda ini. Kenapa dikatakan pemuda? Tidak tahu juga. Beliau lahir tahun 150. Wafat tahun 204 Hijriah. Berarti waktu wafatnya umur berapa? Hah? 54. Baik. Lalu datang dia ke Makkah. Masih muda. Masih muda. Kaum muslimin dan muslimat. Beliau wafat di mana? Di Mesir. Ya? Nasrul muslimin dan muslimat. Datanglah pemuda ini ke Makkah. Yunadhir wa yunafih. Yaitu bermunadharah. Yaitu beradu argumentasi. Biasanya ahli ra'i, kalau bahasa kampung kita ini lantiangan. Enggak tahu lantiangan ya. Masuk ayam? Enggak tahu juga masuk ayam. Apa lagi ya? Masuk kambing enggak tahu saya. Masuk ayam tahu? Masuk ayam paham? Enggak juga. Sembarangan tahu. Generasi milenial. Antum lahir 98 ya? Iya. Dari mana kampung? Iya. Jawa betul. Ya, orang Jawa rupanya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Nah. Lantiangan tuh masuk Bangkinang. Masuk ayam tuh, itu masuk Minang. Masuk ayam ya kan? Kalau Jawa apa kira-kira ya? Ada orang Jawa yang paham. Hah? Sembarangan ya, sembarangan. Kalau dulu orang-orang apa? Orang-orang apa namanya? Orang ahli ra'i sembarangan terhadap para ulama Makkah dan Madinah. Karena mereka bukan ahli benar. Sekarang datang Syafi'i, beliau menjadi penyelamatnya. Beliau menjadi pejuangnya, beliau menjadi kesatrianya ahli hadis. Ahli hadis. Karena beliau paham. Wa ya'rifu kaifa yaqumu bi hujjatihi, dan dia punya cara. Dia mengetahui bagaimana menegakkan hujahnya. Wa kaifa yulzimu ahlar ra'i wujub ittiba'is sunan, dan bagaimana caranya untuk mewajibkan ahlur ra'i mengikuti semua sunnah. Karena ahlur ra'i di antara pendapat nanti dalam bab usul fikih akan kita ketahui az-za'id 'ala an-nass misalnya, ada perintah yang tak ada dalam Al-Quran tapi hanya ada dalam hadis, dan mazhab Abu Hanifah yang seperti ini dianggap sebagai mansukh, tidak diamalkan. Ada perintah hanya ada dalam hadis, tak ada dalam Al-Quran, bagi mereka tidak diamalkan selama hadisnya ahad. Nanti masuk pembahasan, sabarlah sampai masa itu insyaallah taala. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Nah, dengan hujahnya Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi, dengan bermunazarah menyampaikan dalil-dalil, dia tahu bagaimana cara, bagaimana sehingga orang puas dan yakin bahwa sesungguhnya sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam wajib untuk diamalkan. Wajib untuk diamalkan. Dengan makna wajib di sini bukan masanya wajib fikih, tidak. Wajib secara prinsip, karena hukum fikih itu kan terbagi lima. Ada wajib, ada sunat, ada haram, ada makruh, ada mubah. Artinya secara hukum asal kita mesti kembali pada Al-Quran dan sunnah. Ini secara hukum asal. Tidak boleh mencarikan dalil selain keduanya, Al-Quran dan sunnah. Dan tidak membeda-bedakan antara hadis yang mutawatir atau hadis yang ahad. Yang kedua-duanya adalah hujjah menurut ahli sunnah wal jamaah. Nah, Imam Asy-Syafi'i bisa meyakinkan mereka. Dengan makna meyakinkan di sini, menyampaikan secara ilmu, seperti yang saya sebutkan kemarin. Sekarang saya berdiskusi dengan mahasiswa-mahasiswa di saya, misalnya, sebutkan apa alasan Anda menolak ini. Ini alasannya. Lalu saya jawab dengan sunnah juga, dengan Al-Quran dan sunnah. Apalagi subuhannya, dia keluarkan. Habis, saya tambah subuhannya. Mereka kekurangan amunisi, saya beri amunisi tambahan. Mungkin mereka kasih 5, saya kasih 15 amunisi untuk menyerang saya misalnya. Saya sampaikan, jawab satu persatu. Lalu saya jelaskan, ini dalil-dalilnya. Boleh, jelas wah. Yakin dah, yakin juga. Siap berubah, alunnya. Belum, ini masalahnya. Tetap kambing walaupun terbang. Masih banyak. Tetap kambing walaupun terbang. Tapi yang demikian kita sudah punya kesempatan menyampaikan. Soal orang berubah, soal orang menerima, soal orang yakin, itu urusan hanya Allah yang bisa menggerakkan hati. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Kita hanya memberikan. Dan hanya itulah, wa ma alika illa al-balagh. Kamu hanya menyampaikan. Tetapi perlu kesabaran, tuan-tuan. Perlu kesabaran. Kadang-kadang ada ucapan tanpa sengaja, seolah-olah mereka mengatakan, Ustaz mana tahu? Ayolah, Alhamdulillah, kasih tahu, saya bilang. Dia bilang, Ustaz kan mana tahu? Ustaz kan hanya belajar hadis. Ini takhasus fikih. Ayah, beritahu saya. Lalu dia beritahu, ternyata dia kurang tahu. Saya tambah tahu. Ternyata dia kurang tahu, saya tambah tahu. Biasanya dia pakai tahu tawar, saya pakai tahu pedas. Nah, iya, dikasih aja. Kita menang berdiskusi, berdebat ini bukan cari menang, tapi cari yang benar. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah selalu berkata, "Ma nadhartu ahadan illa wa tamannaitu ayuzhira Allahu al-haqqa 'ala yadi nadhiri aw nadhiri." Saya tak pernah bermunazara dengan seseorang kecuali saya berharap mudah-mudahan Allah nampakkan kebenaran dari lisan lawan saya berdebat. Yang cari menang dah. Pencemaran itu bukan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah berdebat untuk mencari yang benar, bukan menjadi pemenang. Maka saya tak pernah takut kalau ada yang menantang berdebat, ayolah. Siapa tidak takut? Kalah mulia, menang belum tentu mulia. Karena kalau kita menang bukan hak kita menang, itu namanya saya ulang lagi ya, tuntut aku kata ini tidak ada kaitan dengan pilu, selesai dah. Ini masalah kaji nih, astagfirullahaladzim, bahasa saja mungkin agak sama ya, mohon maaf. Terus bahasanya apa lagi ya? Baik, saya ulang, berdebat, berdiskusi, jangan tujuannya menegakkan benang basah. Dah selesai. Dah tinggalkan bahasa tadi. Nah, adanya kita berdebat menegakkan benang basah, menang pun belum tentu mulia. Sama lagi. Belum tentu mulia. Tapi kalah belum tentu hina. Karena sesungguhnya kalah menang adalah yang menang sesungguhnya siapa yang tetap di jalan kebenaran. Dan yang kalah sesungguhnya adalah siapa yang memaksakan diri benar padahal dia salah. Makanya Imam Asy-Syafi'i selalu mengatakan saya berdebat untuk mencari kebenaran. Makanya kalau beliau berdebat dengan orang berilmu, dia menang. Berdebat dengan orang tak berilmu, beliau kalah. Nah, karena orang tidak berilmu carinya menang walaupun curang. Kalau orang yang berilmu carinya kebenaran, maka yang dia sampaikan adalah kejujuran. Ma'asyar muslimin dan muslimat. Ini ada sensitif nampaknya ya. Jangan sensitif. Ini kita bahasa ilmiah saja nah. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. ويعرف عفوا وكيف يلزم أهل الرأي بوجوب اتباع السنة وكيف يثبت لهم الحجة بخبر الواحد dan bagaimana menetapkan bagi mereka hujjah dalam masalah khabarul wahid, hadis yang diriwayatkan oleh perorangan, tidaklah kolektif ramai. Hadisnya diriwayatkan oleh ahad, beberapa, satu orang, dua orang, tiga orang, tidak sampai mutawatir. Nah, Ahlul Ra'i menganggap hadis seperti ini tidak diambil atau tidak dijadikan hujjah. Jangankan masalah akidah, dalam masalah fikih sebagian ahli ra'i menganggap tidak dipakai hujjah. Seperti yang kita sebutkan tadi atau kita singgung syarat tadi, tidak pakai hujjah. Nah, Imam Asy-Syafi'i jelaskan, ya, di antara penjelasannya beliau adalah ketika Nabi mengutus para utusan ke raja-raja misalnya, atau ke kepala-kepala suku, atau ke daerah-daerah, Nabi mengutus para sahabat dalam jumlah sifatnya yang sifatnya individual, bukan dikirim sekelompok pengajian. Nah, misalnya dikirim 10 orang pergi ke Yaman, enggak kan? Enggak kan? Diutuslah Muaz ibn Jabal ke Yaman. Dan ketika Nabi masih di Mekah, Nabi mengutus Mus'ab bin Umair ke mana? Pada lupa semua, ke Madinah. Okay? Madinah untuk mengajarkan kaum muslimin. Kemudian Nabi mengutus beberapa utusan ke raja-raja yang semuanya mengajak masuk Islam. Yang pertama disampaikan apa? Akidah. Masalah akidah. Masalah akidah. Nah, apakah Nabi SAW menerapkan bahwa masalah akidah mesti disampaikan secara kolosal? Tidak. Bahwa akidah diterima walaupun sampainya melalui personal, tidak secara kolosal. Dengan demikian berarti Nabi sendiri menjadikan berita yang sifatnya personal dalam masalah agama, bila orangnya dipercaya amanah, maka diterima dalam segala bidang agama, baik akidah, ibadah, muamalah dan selainnya. Ma'asyiral muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Sebab kaum muslimin, Nabi sendiri diutus Allah juga sendiri. Ini juga tidak mutawatir. Kemudian Nabi mengutus malaikat Jibril kepada Nabi juga sendiri, tidak mutawatir. Ternyata manhaj ilahi sendiri bahwa utusan asal amin, asal amanah, maka cukup untuk menjadikan sebuah keyakinan. Jelas? Terus kemudian, oh, Jibril itu amanah, Ustaz. Antum tahu dari mana? Pernah jumpa Jibril? Ada interview, menguji, ada istilahnya kalau dalam apa namanya, akreditasi, ada akreditasi, bukan apa, fit and proper test, saya fit and proper test. Pernah Jibril diuji? Hah? Pernah tak? Tidak pernah diuji oleh para sahabat. Kalau Nabi okeylah, teruji memang kan saja kecilnya oleh masyarakat. Sudah dapat gelar Al-Amin. Nah, disinilah peran keyakinan, iman. Karena apa? Karena yang menyampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teruji. Nah, Nabi Muhammad teruji amanah, teruji sidqan, teruji fatanah, cerdas. Orang cerdas pakai bahasa tegas dan jelas, bukan bahasa muter-muter kayak kita. Aku muter-muter nih. Nah, kalau Nabi tidak tegas, jelas, tidak pakai bahasa-bahasa tadilah silat lidah, tidak. Nabi tak pakai bahasa silat lidah. Kalau sempat pakai Nabi silat lidah, apa ya paham agamanya? Aku condongnya, kok tumbuh di perintah, bahas dulu. Kok tumbuh di larangan, diteliti dulu. Kalau wajib, laksanakan. Kalau tidak wajib, boleh ditinggalkan. Nabi tidak seperti itu nyampaikannya. Ini perintah Allah, dibacakan kepada kaum muslimin. Lalu ada yang tak bisa, Rasulullah saya tak bisa, baru Nabi sampaikan, tidak apa-apa. Bukan dari awalnya dibahas dulu. Ustaz, ini perintah. Iya, wajib enggak? Oh, enggak wajib. Kalau gitu alhamdulillah Ustaz, terima kasih Ustaz, Ustaz moderat nih. Ustaz moderat. Sebab di sebelah saya tanya, wajib katanya Ustaz katanya. Terus kenapa? Ya kalau wajib kan radikal Ustaz. Yang mewajibkan orang itu radikal katanya. Allahumma musta'an. Bukan. Kalau perintah itu saya sering kemarin mungkin saya sebutkan kemarin. Orang dapat perintah seperti dapat proyek. Ya kan, masih ingat? Orang dapat perintah Allah seperti kontraktor dapat proyek. Senang tak? Senang? Ada kontraktor sini. Saya nak tanya. Kalau ada kontraktor yang pusing gara-gara dapat proyek, ini kontraktor ingin taubatnya. Nah, ini kontraktor taubat betul dia. Tapi kalau kontraktor dapat proyek, gembira. Tidak ada yang ini, walaupun proyeknya sunat. Walaupun proyeknya sunat. Bahkan walaupun proyeknya disunat, masih gembira. Tidak ada orang yang menolak proyek. Itulah seharusnya mental yang dibangun oleh orang-orang beriman. Karena apa? Karena seluruh perintah Allah menguntungkan. Betul kan? Seluruh perintah Allah menguntungkan. Ini harus dipegang oleh kita. Jangan kalau dapat perintah cari bagaimana cara nak ngelak. Bagaimana cara nak ngelak? Itu namanya mental, mohon maaf ya. Mohon maaf Seth, jangan salah paham. Mohon jangan salah paham. Lalu sia-sia para ulama fikih membahas? Tidak. Bukan sia-sia. Sebab dengan belajar hukum tadi, misalnya saya sekarang ditanya orang, Ustaz, saya tahu bahwa Allah perintahkan saya menikah 4 orang, katanya. Ya kan itu perintahnya. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum. Mahapalah ayat semuanya. Ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Kalau kalian tak takut tak adil di antara para anak yatim itu, nikahilah wanita yang baik menurut kalian. Berapa mulainya? 2. Habis itu? 3. Habis itu? 4. Bukan satu. Hukum asalnya. Lalu saya tidak bisa Ustaz. Lalu tidak bisa. Maka disitulah peran ilmu fikih tadi. Tidak apa-apa. Menurut ulama fikih, nikah itu terbagi 5 hukumnya. Ya, ada yang wajib, ada yang sunat, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Nah, kalau bapak ini kayaknya masih sunat ini. Masih sunat. Iya kan? Alhamdulillah dengan satu istri nyaman, aman, bahagia luar biasa. Apalagi 2 kan. Ya. Istilah alhamdulillah tak pernah terniat untuk berbuat sesuatu yang tidak pada tempatnya. Tak pernah berniat selingkuh, tak pernah, dan sebagainya terjaga. Maka bagi bapak sunat. Cuman memang kelebihan harta ini berlebih. Kalau bapak tidak jadi nikah, serahkan ke masjid Zaid bin Thabit. Nah, itu jatahnya itu. Jadikan Zaid bin Thabit istri ke 2. Kalau tidak, nanti buat pustaka. Ya, karena pustaka itu sama dengan istri, kata istri ulama-ulama dulu. Ulama-ulama dulu ada yang bilang, wallahi la thalathatu dara'ir ahwanu aliyah min kutubihi. Demi Allah katanya, 3 orang madu lebih ringan saya tanggung daripada buku-buku suami saya ini, kan? Paham? Jadi kalau saking kutu buku, bukan kutu buku, cinta buku. Kalau kutu buku merusak buku ya. Nah, saking cinta bukunya suaminya, sampai-sampai istrinya cemburu kepada bukunya lebih dari cemburu ketiga orang madu. Rasanya tahu bulan, rasanya masa ini enggak ada lagi nih ya. Nah, belilah buku nak dibaca juga katanya. Enggak dilirik, jangan dibaca, lirik aja enggak katanya. Tinggal ditunggu aja. Oh, dulu enggak. Maaf kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi, kembali ke masalah kita bahwa khabarul wahid, khabar yang sifatnya dilakukan secara personal bukan secara kolosal, itu adalah hujah. Karena ini manhaj ilahi. Allah utus Jibril juga seorang. Lalu Allah utus Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga seorang. Jibril direkomendasikan oleh yang di langit. Nazala bika, nazala bihi ruhul amin. turun membawa wahyu itu ruh yang amin, ya, direkomendasi oleh yang di langit, karena Jibril masyarakat langit, ya. Bapak tidak yakin Allah di langit itu masalahnya. Direkomendasi oleh yang di langit, karena namanya kan turun, kan? Berarti wahyu kan turun. Turunnya kemana? Ke bawah. Yang menurunkan berarti di atas, jelas. Seperti itu kok. Jadi tidak jelas itu masalahnya. Kok musim? Yang turun Al-Quran turun. Tidak ada setiap peringatan nuzul selalu tidak ada selalu nuzul. Tak pernah ada di istilahnya peringatan turun peringatan bukan naik. Istilahnya dihindari perkataan nuzul kan supaya tak turun maknanya. Misalnya peringatan terbit Al-Quran, misalnya terbit Al-Quran kan terbit kan bisa dari mana-mana kan. Nah, kalau terbit bisa dari mana-mana selalu nuzul. Yang saya tahu nuzul dalam setiap bahasa adalah turun. Yang namanya turun pasti dari atas. Karena Al-Quran tidak turun sendiri, ada yang menurunkan, berarti yang menurunkannya di atas. Itulah maka saya katakan Jibril direkomendasi oleh yang di atas, karena dia masyarakat kelas atas. Diturunkan kepada yang di bawah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita masyarakat takut bilang kelas. Kalau bukan karena ada Nabi, saya sebut kelas. Tapi karena ada Nabi, tidak berani. Kau Muslimin dan Muslimat, kita masyarakat bawah, yaitu tinggal di bawah. Maka Al-Quran diturunkan oleh yang di atas untuk dijadikan pedoman oleh yang di bawah. Nah, karena yang di bawah payah naik, kan harus ada perintah khusus kan? Tidak bisa sembarang naik. Iblis dan bala tentaranya yang berasal dulu dari atas sekarang tidak bisa naik kan? Iya kan? Iblis boleh naik lagi? Tidak bisa. Apalagi yang kita tidak pernah ke sana. Di Pekanbaru aja kesasar, apalagi naik kan? Ke langit. Tidak bisa. Kalau itu kaum muslimin, maka Allah turunkan yang paling amanah. Nazala bihi ruhul amin. Kemudian kepada siapa? Yang direkomendasi oleh masyarakat bumi. Siapa? Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata rekomendasi kita berlaku juga rupanya. Iya ya. Iya kan? Karena memang Nabi sejak kecilnya sampai akhir hayatnya masih bergelar al-Amin. Saya tak tahu ada dicabut sama orang Quraisy, enggak ada ya. Enggak ada kan? Tetap al-Amin. Tetap amanah. Dan ini asalnya dari masyarakat bumi supaya orang kafir tak mendebat. Oh, dia pendusta di sini masa dapat rekomendasi dari atas. Nah, kalian yang dulu kasih gelar al-Amin, kenapa setelah berdakwah baru dibilang enggak amanah? Seperti hari ini juga awalnya dibela-belain kan, dibagus, oh ini bagus ini prestasi orang kampung saya nih, orang hebat nih, pas lagi juara kan. Pas lagi berdakwah, salam, sono tidak siku kau asli kampung ini, asal tidak sini tetap orang tuanya pindah sini. Jadi kaum muslimin dan muslimat, kalau asli tidak asli itu tidak usah dibaca lagi. Yang sekarang dakwah jelas apa tidak itu aja. Kaum muslimin dan muslimat, yang nama penolakan, tapi orang begitulah orang-orang jahil, apa saja dijadikan jahil. Baiklah, Imam Asy-Syafi'i menetapkan dengan berbagai dalil hujjahnya khabarul wahid. Wa kaifa يفصل للناس طرق فهم الكتاب على ما عرف من بيان العرب وفصاحتهم. Dan dapat beliau jelaskan dengan rinci kepada manusia jalan memahami Al-Kitab Al-Quranul Karim berdasarkan ilmu yang dia kuasai dari bayanul Arab, yaitu dari bahasa bagaimana orang Arab menjelaskan, wafasahatahim dan kefasihan mereka. Jadi Al-Quranul Karim kaum muslimin dan muslimat diturunkan Allah dengan bahasa Arab yang mubin. Bahasa Arabnya orang Arab, bukan bahasa Arabnya Pak Arab. Ya, bahasa Arabnya orang Arab. Maka kita pahamlah kenapa banyak orang yang anti-Islam sebenarnya anti Islam menjadikan jangan Islam orang Arab. Itu aja sebenarnya. Mereka sebenarnya tidak menerima Islam dalam hatinya secara menyeluruh. Kalau dibilang semua ya tidaklah. Orang kafir juga mengakui ya. Yang positif dalam agama ini diakuinya. Cuma mereka menerima Islam. Nah, Islam itu Islam kafir dan mereka terima. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Mereka sebenarnya tidak syirik menerima Islam. Lalu menjadikan orang Arab sebagai biang keroknya atau biang keladinya ya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah dijadikan alasan orang Arab yang bukan contoh dijadikannya contoh. Tengok tuh Arab perang aja kerjanya kan ya. Ya memang orang perang mau kenapa? Hah? Orang perang? Hah? Ya, orang perang berarti orang kuat. Orang kuat. Berarti ada yang diperjuangkannya. Ada yang diperjuangkannya. Karena memang waktu mereka kasif. Kasif. Mereka yang kedua karena memang diadu, bukan karena Islamnya, justru karena mereka keluar dari Islamnya. Coba lihat, yang perang mana? Suriah. Negara apa? Negara Islam atau orang Islam di sana? Pemerintahnya? Bukan. Sistemnya? Sistem Islam atau bukan? Ya bukan. Sistemnya apa namanya? Demokrasi. Demokrasi. Kan republik. Mana lagi perang? Irak. Irak apa? Sistem Islam? Enggak juga. Mana lagi? Yaman. Islam? Enggak juga, republik juga. Mesir? Republik juga. Sudan? Republik juga. Aljazair? Republik juga. Apa lagi? Libya? Republik juga. Enggak ada yang pakai sistem Islam satu pun. Kenapa Anda menyalahkan Islam? Yang salah umat Islamnya, bukan karena Arab. Sedangkan Arab yang masih mendekati sistem Islam, walaupun dicoba untuk diporak-porandakan, alhamdulillah masih bertahan. Dan kita alhamdulillah ikut juga punya sumbangan untuk memporak-porandanya melalui pemikiran orang-orang yang tak sehat di antara kaum muslimin. Ya, lihat saja negeri yang aman-aman saja di Arab itu contohnya. Langsung Arab Saudi nanti fanatis namanya. Nah, Arab Saudi tayo, Arab Saudi relatif aman. Apa lagi? Kuwait relatif aman, tapi kerjasama sama Amerika Ustaz. Gimana lagi? Awak tidak siap melindunginya umat Islam? Siap Indonesia melindunginya? Saya tanya, siap umat negara Republik Indonesia melindungi? Tidak siap kan? Tidak siap. Terus kalau kita umat Islam tidak siap, kemana mereka minta perlindungan? Hah? Sama Allah. Awak aja bisa bilang-bilang sama Allah, masa ada orang disuruh gitu. Kita aja belum bisa kok nuntut orang kita. Mohon maaf nih, ini agak politik sedikit, tidak apa-apa ya. Tapi politik orang, bukan politik kita nih. Jadi kaum muslimin, jangan menyalahkan negara Arab karena yang dianut sistemnya bukan dianut sistem Islam, bukan sistem Islam. Makanya kaum muslimin dan muslimat, ketika kami belajar tentang sistem kenegaraan yang Islami, sebenarnya memang tidak bisa kita ini kan adalah khilafah atau setidaknya kerajaan, karena ini yang diakui dalam syariat. Dan buktinya sampai hari negeri yang paling makmur di dunia adalah negeri kerajaan, baik kerajaan Islam maupun kerajaan bukan Islam. Coba lihat di Eropa yang paling makmur Inggris kerajaan, kemudian Eropa ya, Brunei baru Eropa ya. Okey lah Brunei dah masuk Eropa sekarang. Nah, tapi di Asia Tenggara yang makmur ya kerajaan kan. Nah, oleh itu kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT, yang sebagian negeri seperti Thailand yang kerajaan yang bukan Islam, ya kita juga harus malu dengan mereka. Mana yang luas lahan kita dari lahan mereka? Lebih luas lahan kita, tapi mereka lebih makmur. Dari saya ketika ditawarin untuk jadi dosen di Thailand waktu itu, waktu mau pas tamat, gajinya hanya sekitar 35.000 baht. Berapa 35.000 baht? Saya tidak tahu juga. Kalau 35.000 baht, cuman deh di Indonesia saya ditawarkan gaji lebih mahal, 1.625.128,25 rupiah. Panjang kan? Nah, di situ hanya 35.000. Apa yang dapat? Beli sate Hamadura dah habis. 35.000 tu kalau dikurskan mungkin lebih kurang 13 juta. Karena di Indonesia lebih mahal, maka saya pilih pulang ke Indonesia. Alhamdulillah sekarang sudah tinggi, lebih dari 3 juta. Ada kenaikan berkala, alhamdulillah. Lebih dari 3 juta. Masih kalah juga Thailand kan? Masih kalah juga. Jadi mereka tamat S3, insyaallah artinya dia digaji dulu ya. Sudah. Belum lagi ekspor impor. Oh, maaf, jauh sekali kita perginya. Astagfirullahalazim. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Syafi'i bisa menjelaskan kepada kita bagaimana memahami Al-Qur'anul Karim berdasarkan kefasihan orang Arab. Jadi kalau nak paham Al-Qur'an mau tidak mau harus nanya orang Arab. Tidak bisa enggak. Karena dulu Islam juga masuk ke negeri ini melalui orang Arab dan Allah yang memilih. Kecuali tuan-tuan tak rela dengan pilihan Allah, maka orang yang tak rela dengan pilihan Allah tak merasakan manisnya Islam, yaitu aflaha man aslama wa qanna'ahu Allah bima a'ta afwan zaqa ta'mal iman man radiya billahi rabbah. Merasakan manisnya iman orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya yang mengaturnya. Allah sudah memilih mereka, memilih bahasa mereka, dan Allah sebutkan dengan Al-Quran wa rafa'na laka zikraka, seperti akan disinggung oleh Imam Syafi'i nanti, wa innahu la zikrun laka wa liqaumik. Al-Quran ini menjadi sebutan baik bagimu dan bagi kaummu. Allah yang angkat. Kalau oleh ngangkat ada yang bisa merendahkannya. Siapa nak coba merendahkan, dia akan direndahkan Allah SWT. Pasti. Itu pasti. Nah, kalau nak sebenarnya jalan terbaik, kalau nak jadi orang tinggi, jangan jatuhkan petinggi. Kita dekat-dekati petinggi. Itu cara yang baik. Nanti kita jadi orang tinggi. Jangan mencoba menjatuhkan orang tinggi. Nanti kalau dia jatuh kita diimpuknya, kita di apa? Ditimpanya, hancur kita orang tinggi. Percayalah kaum muslimin. Andainya sekarang negeri Arab kita hancurkan semua, terus orang ajam langsung naik, terus Islam ajam, langsung naik. Tuan-tuan, hah? Mohon maaf, sekarang Arab Saudi hancur misalnya sekarang. Sekarang giliran Indonesia menguasai Jazirah Arab. Tonton gimana menurut tonton? Peralihannya mudah. Pertama, utang wak masih banyak. Gimana cara tonton nak ngurus Masjidil Haram nanti? Ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi aja dulu. Mohon maaf nih tonton. Masjid Nabawi. Masjid Nabawi yang saya tahu operasional seharinya hanya 5 miliar. Operasional seharinya hanya 5 miliar. Ya, setahu saya negeri ini kalau yang anggaran yang paling efisiensi anggaran rumah ibadah. Nah, yang paling tinggi adalah operasional rumah wisata. Jadi kalau rumah ibadah operasionalnya kecil. Ustaz ikhlas semuanya. Ini Ustaz disuruh ikhlas, dia tidak mau ikhlas. Apa hayanya? Ustaz disuruhnya makan pucuk ubi, makan apa? Makan botik muda. Ya. Apa dia makan goreng ikan ya kan? Ikan ada tanggung pula ikan. Hah? Ikan salmon katanya. Habis Ustaz disuruh makan apa? Makan paling-paling nampak bocik jadi makan. Nah, biasa tuan-tuan. Ya, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau ikhlas, ikhlas bersama. Nabi ketika mengatakan kepada sahabat, tahan lapar, beliau yang paling lapar memang. Kalau siap sama-sama lapar, memang begitu, silakan. Tapi kalau pun kita kenyang, Ustaz disuruh lapar. Tidak adil dong. Tidak adil. Jelas? Jelas ya? Nah. Awak banyak makan, Ustaz tak boleh banyak makan katanya. Awak ada tidur, Ustaz masih di perjalanan. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kalau kita bayang sekarang sebab kita kuasai misalnya, apa jadinya? Kacau. Makanya berterima kasihlah pada Allah, bersyukurlah ketika Allah berikan kita rasa aman dan nyaman. Maka taati telah memimpin kalian, taatilah aturan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berdoa pada Allah sambil perbaiki diri, karena sesungguhnya bila masyarakatnya baik, insyaallah akan Allah berikan pemimpin yang sesuai dengan masyarakatnya. Mungkin sering kita katakan, kenapa ingin mendapatkan pemimpin beriman, ya harus beriman kita. Pemimpin yang jujur, harus jujur kita. Baiklah. Imam Syafi'i bisa menjelaskan kepada mereka bagaimana memahami Al-Quran dengan bahasa Arab. Maka beliau akan membahas nanti bahwa pentingnya bahasa Arab dalam menafsirkan Al-Quran. Wa kaifa yadullu 'ala an-nasikh al-mansukh min al-kitab wa sunnah, dan menunjukkan bagaimana dia menunjukkan kepada mereka ada nasikh mansukh dalam Al-Quran dan sunnah, karena sebagian ahli ra'i mengingkari ada nasikh dan mansukh. Wa 'ala al-jam'i baina ma dhahiru ta'arud fihi ma aw fi ahadihima, dan menjelaskan bagaimana menjelaskan ayat-ayat atau hadis-hadis yang kontradiktif, yang seolah-olah bertentangan pada zahirnya, tapi bisa dijelaskannya sebenarnya bukan bertentangan, sesuai dengan ilmu bahasa Arab yang beliau ketahui. Hatta samnahu ahlu Makkah nasir al-hadis, sampai ditamakan oleh ahli Mekah sebagai nasir al-hadis, pembela hadis. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nampaknya sudah terbit matahari. Dan sudah kelihatan agak nah ngisi absen. Nah, oleh sebab itu kita cukup sampai di sini aja. Intinya pelajaran kita hari ini masih berkisar tentang keahlian Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan kelebihannya, yaitu menguasai ilmu hadis dan juga menguasai ilmu jadal dan munadharah, menguasai ilmu ra'i. Maka tidak semua ra'yun itu mazmum, tercela, tapi ada yang mahmud, yang terpuji, yang seperti yang dijelaskan oleh Abu Jalal Qasim tentang ra'yu yang dipakai oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah dari Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga yang sebelumnya tidak dipahami oleh orang, beliau bisa memahaminya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Maka kalau ada yang benar, silakan dihafal, diamalkan. Kalau ada yang salah ucap dan keliru atau tidak pada tempatnya, segera saja dilupakan. Maklumlah, kadang-kadang karena cepat berbicara, ada bahasa yang tidak tepat tadi. Seperti tuan-tuan tadi diam tadi kan, ketika saya mengucapkan bahasa yang mirip-mirip dengan bahasa politis, saya tidak selesai dah. Politis urusan orang, kita urusan belajar ini. Tapi kita juga berdoa semoga Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang diberikan Allah amanah, sehingga menjalankannya dengan benar dan berimbas baik kepada rakyat dan masyarakat di negeri yang kita cintai ini. Semoga bermanfaat. dan terima kasih serta mohon maaf. Wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.